Lisihatil masri al-kufayn yang telah diistimbab oleh para ulama disebabkan karena menyapu di atas kuf adalah merupakan perkara yang dibolehkan minan nusufi an-nabawiyyati wal qawa'id al-'ammah berdasarkan nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan berdasarkan kaidah-kaidah yang sifatnya umum la budda min mura'atiha 'inda iradati al-mas'i yang harus diperhatikan pada saat seseorang menyapu di atas dua kuf. Jangan sampai dia menyapu di atas dua kuf, ternyata dia tidak memenuhi salah satu di antara syarat-syarat yang telah kita sebutkan, sehingga dikhawatirkan pada saat dia mengamalkannya, maka apa yang diamalkan tersebut tidak sah, sehingga tidak menyebabkan seorang mengangkat hadasnya. Sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, bahwa para ulama fatwa al-lajnah da'imah ditanya tentang seseorang, orang ini dia mengusap di atas kuf, tapi ketika dia masukkan kakinya ke dalam sepatunya dalam keadaan tidak bersuci, lalu dia mengusap di atas kufnya disebabkan karena kejahilannya, apa yang harus dia lakukan? Kata para ulama, dia harus mengqadha, dia harus mengqadha seluruh salat-salat yang dia lakukan pada saat dia mengusap di atas dua kuf dalam keadaan dia tidak masukkannya dalam keadaan suci, sebab karena itu merupakan salah satu syarat. Maka hal-hal yang seperti ini masyaallah rahimakumullah perlu untuk diperhatikan agar kemudian kita tidak salah dalam mengamalkan apa yang telah disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin taqabbalu hasibakumullah.